Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Naam, mengenai pembahasan inti yang beliau akan sampaikan, yaitu tiga landasan pokok, tiga perkara penting, perkara yang asasi, perkara yang pondasi, nah penguat, atau perkara yang sangat kuat, nah di dalam agama Islam ini, yang akan ditanyakan nanti di alam kubur, dengan tiga pertanyaan tersebut, seseorang ketika bisa menjawab, dengan jawaban yang benar, maka insya Allah ta'ala bi'idnillahi azza wa jal, dia termasuk ahlus sa'adah, termasuk orang-orang yang bahagia. Namun sebaliknya, jika tidak bisa menjawab dengan tiga pertanyaan tersebut, maka dia na'am na'udzubillah nakhsha, kita khawatirkan min ahli syaqawah, termasuk orang-orang yang sengsara. Apa tiga pertanyaan tersebut? Qala al-muallifu, berkata al-imam al-syekh al-alamah Muhammad bin Abdul Wahhab an-Najdi at-Tamimi dalam matan itu, fa'idha qila laka, maka apabila dikatakan kepadamu, jika engkau ditanya, mal usul fasa, apa tiga perkara yang pokok, apa tiga landasan pokok, allati yajibu ala insani ma'rifatuha, yang manusia itu wajib untuk mengetahuinya, baik laki-laki ataupun wanita, na'am, untuk mengetahuinya, apa itu? Fakul, maka jawablah, kata beliau. Maka katakanlah, tiga perkara itu adalah, ma'rifatul abdi rabbah, seorang hamba mengenal Rabbnya. Wa dinah, seorang hamba mengenal agamanya. Wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian seorang hamba itu mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tiga pertanyaan ini yang akan ditanyakan nanti di alam kubur. Yus'alu al-abdu an na'am fi qabrihi. Seorang hamba akan ditanya tentang tiga pertanyaan ini di kuburannya. Naam. Ikhwani fillahi hafidhakumullah jami'an, sehingga beliau menyebutkan perkara yang sangat penting sekarang ini. Kemudian berikutnya beliau mengatakan al-aslul awal, pasal yang pertama, nah perkara yang pertama, ma'rifatur rabb, itu mengenal Rabb-nya. Nah, fa'idha qila laka man rabbuk, apabila dikatakan kepadamu siapa Rabb-mu, ketika dikatakan kepadamu siapa Rabb-mu, fakul, maka katakanlah, na'am, Rabbi Allah alladhi rabbani, Rabbku adalah Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang telah mendidikku, merawatku, membimbingku. Wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi, dan yang telah mengatur seluruh alam semesta ini dengan nikmatnya, yang telah na'am mengatur seluruh alam semesta dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana nikmat Allah subhanahu wa ta'ala sangat besar terhadap alam semesta ini, terutama na'am terhadap manusia. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Kemudian kata beliau, wa huwa ma'budi, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah ma'budi, ada sesembahanku. Allah ta'ala adalah sesembahanku, laisa li ma'budun siwa, tidak ada bagiku sesembahan atau tidak ada bagiku yang disembah kecuali Dia, itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu qawlu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah ta'ala, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji seluruhnya hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Nah, alhamdu, al-zini apa? Al-istighraqiyah. Yang bermakna menyeluruh, ya, seluruh pujian. Nah, seluruh pujian itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Rabb semesta alam. Nah, wa kullu ma siwa Allah ya'lamun wa ana wahidun min dzalikal alam, kata beliau. Dan seluruh nam apa-apa yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu alam, alam semesta, dan aku ini, kata beliau, termasuk salah satu daripada alam semesta tersebut. Makhluk. Nam, nahnu makhluqun wa huwal khaliq ar-razik al-mudabbir. Nam, al-mustahiqqu lil ibadah. Kita makhluk semuanya, tidak punya apa-apa. Kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang rendah. Naam, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak layak bagi kita untuk menyombongkan keadaan kita, menyombongkan apa yang ada pada diri kita, tidak selayaknya. Namun Allah Subhanahu wa taala Al-Malik Ar-Razik Al-Mudabbir kullasyai, Allah taala adalah zat yang mencipta, yang mengatur, yang menguasai segala sesuatu. Naam. Kata beliau, wa kullu ma siwallahi alamun wa ana wahidun min dzalikal alam. Dan seluruh yang selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah alam, dan aku termasuk salah satu daripada alam tersebut. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Jadi, naam, ketika ditanya siapa Rabbmu, naam, selayaknya dia mengatakan bahwasanya Rabb kami atau Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kami, yang telah merawat kami, yang telah memberikan bimbingan kepada kami, yang telah memberikan taufik hidayah kepada kami. Nah, yang telah memberikan hidayah taufik kepada kita semuanya. Kenapa? Dikarenakan dengan hidayah taufik, seseorang akan senantiasa berjalan di atas al-haq bi'idznillah azza wa jal, di atas kebenaran, di atas Al-Quran dan Sunnah dengan adanya hidayah taufik. Karena hidayah taufik tidak ada yang memiliki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tiap kali kita sholat dituntut dan diharuskan membaca apa? Surat Al-Fatihah. Yang di dalamnya ada permintaan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke dalam jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada jalan yang lurus. Itu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Naam. Siratal ladhina an'amta alaihim. Itu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Ghair maghdubi alaihim waladdalin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, yaitu orang Yahud. Waladdalin. Dan bukan jalannya orang-orang sesat, yaitu Nasara. Naam. Sebagaimana sudah kita ulang-ulang berkali-kali. Al-Yahud haulai alimu walam ya'amalu. Orang Yahud mereka tahu, berilmu tapi tidak mau beramal. Wan-Nasara amilu bila ilmin. Mereka beramal tanpa ilmu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jangan sampai kita termasuk seperti mereka-mereka. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menunggalkan, mengesahkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengikhlaskan niat kita dalam beribadah, di dalam mencari ilmu, di dalam menuntut ilmu, di dalam mengajarkan ilmu, di dalam mendakwahkan ilmu, di dalam bersabar hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillahi, hafizakumullah jami'an. Cukup sekian yang dulu. Naam, yang mungkin yang akan sampaikan insyaallah taala kita akan naam lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Semoga bermanfaat bagi diri anda pribadi dan kita semuanya biidznillah taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.